Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan puji syukur karena kita masih dapat melaksanakan rutinitas berupa ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih ketika kita merenungkan ayat demi ayat dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini kita sudah memasuki ayat 109 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Artinya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Sebelumnya ayat 107 menyatakan mereka telah tersungkur untuk sujud kepada Allah karena mereka mengenal Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menemukan apa yang dijanjikan Allah adalah benar, hingga mereka pun beriman kepada ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pada ayat ini, mereka kembali lagi tersungkur untuk sujud saat mendengarkan rincian ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah merupakan reaksi lain dari reaksi yang sebelumnya. Di sini disebutkan kekhusyuan atau kepasrahan, bertambah kekhusyuan mereka sehingga mereka menangis di dalam keharuan mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan atau yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita di dalam kehidupan ini untuk dapat banyak melakukan bertasbih kepada Allah, bersujud sambil mengharapkan ridha Allah. Ketika kita menunggu hal yang kita inginkan, kita harus bersabar. Dalam hal tersebut, dalam penungguan itu terlalu banyak buruk sangka kita, sehingga kita merasakan dalam kehidupan ini ingin lebih mengejar cepat. Tapi ketika keburuk sangkaan kita itu dibalas dengan dikabulkannya, dikabulkan Allah atas doa-doa kita, maka kita akan merasakan hal tersebut ada selalu kekurangan di dalam benak kita, jiwa kita, pikiran kita, sehingga kita merasakan malu. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak sabar. Ketika datang apa yang diinginkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia juga pantas melakukan seperti yang kita kaji pada saat sekarang ini. Bersyukur, sangkinkan bertambah kekhusyuan mereka di dalam ibadah, mereka menangis dengan tidak terasa, mereka menangis sebagaimana yang disampaikan juga seperti itu. Ya bekuna, mereka menangis. Menangis itu bukan karena sedih, tapi menangis mereka itu karena mereka itu khusyuk, dalam arti kata tanda kutip, artinya bertambah keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaziduhum khusyu'a. Ini nikmat yang paling indah. Tiada nikmat yang paling indah, lebih indah daripada ini, ketika kita berada pada posisi ini. Artinya lebih menekankan keimanan kita kepada Allah dengan melihat janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita itu terkabulkan semuanya. Subhanallah. Maka kita haruslah membaca Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada narasumber kita, Ustaz Perdana, yang akan menjelaskan. Ya, terima kasih Ustaz Bajrul. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, ayat ke-109, maka kita kembali menemukan tentang reaksi yang diberikan oleh orang-orang ahli kitab yang tersadar dengan ketika mereka mendengarkan ayat suci Al-Quran dibacakan kepada mereka, sehingga akhirnya kemudian mereka melakukan tindakan wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Kalau di dalam ayat 108 pada keterangan terdahulu, ternyata mereka ketika tersadar berucap subhana rabbina, subhanallah, ya, inkana wa'du rabbina la maf'ula, betul-betul ini merupakan janji yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar perkataan ansikh saja, akan tetapi ternyata dilanjutkan dengan tindakan, dan itu mereka tampilkan dengan sebagaimana yang direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhiruna lil azqani, mereka kemudian tersujud, yabkuna, menangis, wa yaziduhum khusyu'a, sadar, terucap dalam kalimat dan kemudian tersadar, sadar bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang lemah, sehingga akhirnya mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersadar bahwa mereka itu adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, wa yakhiruna lil azqan, langsung spontanitas tersungkur, ya, berlutut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersadar karena mereka kemudian banyak dosa, wayabekuna, menangis tersenguk-senguk, menangis menyadari akan kesalahan mereka. Inilah gambaran dari reaksi yang ditampilkan oleh mereka. Nah, menarik kalau ternyata kita coba dekatkan ini dalam perilaku keseharian kita. Apakah pernah kita tersungkur bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tersadar akan kebesaran Sang Maha Pencipta? Adakah ada kita ya bekuna sama seperti mereka, ikutan juga menangis, terseduh-seduh, ya Allah, saya adalah orang yang sangat banyak melakukan kesalahan, banyak menentang perintah-perintah-Mu, masih banyak hal-hal yang Kau perintahkan yang tidak saya lakukan. Adakah ketika kita tersalah dengan kesalahan kita, kita mampu menangis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab terdahulu atau orang salafus saleh terdahulu? Dan apakah wayaziduhum khusyu'a, semua kesadaran kita itu mampu mengarahkan kita untuk tampil menjadi orang-orang yang semakin khusyuk, semakin fokus dengan apa yang kita lakukan? Yang dimaksud dengan khusyuk di sini bukan hanya khusyuk salat saja, tetapi bermakna yang lebih luas, yaitu khusyuk di dalam salat, mampu fokus, mampu untuk kemudian mengarahkan segala jiwa, anggota tubuh untuk hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga makna yang secara lebih luas, yaitu fokus di dalam setiap melakukan kebaikan. Tidak ada lagi di dalam pikiran kecuali fokus untuk melakukan kebaikan. Tidak ada rencana-rencana jahat atau negatif yang ada di dalam pikiran kecuali terganti dengan fokus kepada rencana-rencana baru, dan itu merupakan suatu proses untuk melakukan tindakan-tindakan yang terbaik untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan yang akan dia jalani sesuai dengan umur yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada dirinya. Jadi menarik sekali, ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Apakah kita pernah melakukan hal seperti ini? Kalau ada di antara kita yang pernah melakukan, seberapa sering kita melakukan hal ini? Apakah sering kita tersungkur di hadapan Allah karena menyadari akan kebesaran Allah? Apakah sering kita menangis karena menyadari betapa kita adalah orang-orang yang banyak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau banyak melakukan dosa dan kemaksiatan di dalam kehidupan kita? Apakah kemudian semua kesadaran ini mampu membuat kita semakin bersemangat di dalam melakukan tindakan-tindakan kebaikan dan ibadah, dan membuat kita semakin fokus untuk melakukan kebaikan dan ibadah tersebut? Kalau ternyata tidak, maka sebenarnya yang kita lakukan belumlah sampai kepada tahap yang lebih baik. Mungkin kesadaran kita hanya sekedar ucapan saja, subhanallah, tidak lebih daripada itu. Mungkin kita tersadar dari kesalahan kita. Kita hanya sekedar mengucapkan astaghfirullah, tetapi tidak ada perilaku yang menunjukkan proses yang lebih baik lagi daripada itu, sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini. Wa yabkuna, menangis benar-benar karena kesalahan mereka. Ya, apakah kita hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi ternyata wa yaziduhum khusyu'a, tidak ada bertambah fokus kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Kalau begitu, cobalah untuk melakukan sebagaimana reaksi yang ditampil, yang direkam oleh Al-Quran ini terhadap perilaku orang-orang terdahulu yang mereka sadar mereka itu yakhiruna lil azqan, tersungkur bersujud di hadapan Allah, wa yabkuna, menangis di hadapan Allah akan kesalahan mereka, dan kemudian mereka wa yaziduhum khusyu'a, semakin taat, semakin fatuh, semakin berusaha keras untuk melakukan kebaikan dan berusaha keras untuk beribadah kepada Allah karena kesadaran mereka. Saya kira itu sahabat dulu. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana yang telah meluaskan wawasan kita. Dalam arti kata, kita jangan sampai ragu-ragu untuk meningkatkan ibadah kita, karena kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih banyak lalainya kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita merasakan suatu hal, ada yang dapat kita inginkan tidak tercapai tahun ini, tahun muka, tahun sekali lagi, begitu seterusnya, sehingga di situ ada merasakan kekurangan dalam ketaatan yang sebabkan ketidakterkabulan. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya yang dulu yang ia nanti-nantikan, itu adalah hal yang sangat istimewa. Maka di sini menurut ceritanya bahwasanya orang-orang yang seperti itu merasakan akan keindahan ayat Al-Quran, merasakan keindahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dikabulkan. Tapi begitu banyaknya keterkabulan yang Allah berikan kepada kita, makin sedikit mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan dengan ayat ini dapat menginspirasi kita untuk lebih khusyuk kita di dalam beribadah. Minimal kita dapat memaknai sholat kita, artinya bagaimana, sehingga kita dapat memaknai apa yang kita ucapkan. Jangan sampai sekedar mengucapkan lafaznya saja tanpa memaknai sampai ke dalam hati kita. A'udzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.